apa ya? Full. Nggih. Komplit. Nuwun. Ya, monggo. Nuwun. Nyai Demang. Heeh. Monggo. Siapa iki? Kula Percil. Oh, Percil. Nggih, to mriki nggih. Dadi. Eh, Percil. Arep iki nyari aku tenan, Cil. Loro, Cil. Arep mriki nek kula nutung mriko nul panggenan. Enak tamu iki lho. Jogoboyo. Nggih, Pak Jogoboyo. Yadi Kusuma. Nggih. Aja disepeleke. Nggih, nggih. Ora ngajeni aku ya. Demang. Demang. Demang sapa? Kidul. Ora duwe ideologi. Lah, ala-ala tantor kowe Demang Karang Jati. Lah kok ngono ngerti ora? Olehmu sembrangan karo Pak Demang. Nek Jogoboyo ku PC. Wong kursine nek kene wis lungguh lho. Kene. Wong pancene ya kaya ngene. Karo sapa? Kang Mas. Aku ya wis ora meneh. Kena iki lho keri goblok. Lah sing kene geblak aku ya iki kok. Karo sapa? Piyambak. Wis. Dengi tak omongi takon rene kae ta. Nggih. Biasane ning pendopo iki tak jak ning gandok winting. Nggih. Tak jak jagungan iki kene piye wilayahmu? Lah kene ku sing ngajeng kula laporke. Watu ta? Nggih. Eh, ya golek pal. Ngono golek gedang, until pal. Kok pal kok kan Mas Pil? Pil. Lah iya kok kaya ngono. Golek gedang nguntal pil. Penguntil pal. Ya pancene apa-apa ki nek awake dhewe iki iso nyok. Bocah iki jan ora. Hm? Niku delak rene ya. Rene ya. Nggih, wonten dawuh. Jaluk tak tembak neh. Boten. Pun kowe ngenger aku wis pirang taun. Wah, pun dangu suwe to nggih. Dadi abdi kademangan. Nggih. Ngono ki caramu nyugi dayuh. Lah pripun ta? Nuwun sewu lho. Mboten napa-napa. Nek ana lupute. Mboten napa-napa. Wong nyesok kleru. Kula to pundi? Kowe ketok tok demange tak conton iki. Ngono kuwi. Nggih. Kula to mriki nggih, Man. Ngono. Nek wis, nggih. Monggo lho Pak Jogoboyo unjukane. Matur nuwun. Sewu Pak Demang. Oh nggih. Ngono. Carane ngono. Nggih. Pembantu yaeno ya ini goblok. Nggih. Jowo apa ora jowo. Wong pancene ya sak keluarga tapi ya biasa. Seguyon. Nah, kene ya iso. Nggih, matur nuwun. Nah, ngono ku jenenge tata krama goblok pancene wong. Terus kaya ngono lho. Nyeso. Jane kan ngono terus kan ngoten. Iki yo rasirahku to goblok. Lugu Kang Mas, lugu. Lugu apa saking kocok kuwi. Rarara. Tembak sisan kuwi kok dadak. Ayo, monggo. Monggo nyuwun njaluk. Nggih. Ya nuwun sewu pancene. Abdi ku ya sok guyon. Cil, kok male Kang Mas? Iki lho ora mau udeg ta. Napa? Ora mau udeg. Alah wis gaso. Gampil mawon. Lah iki paite ki lho ora mau udeg ngono. Eh, udeg e. Jare tarang guyon. Kok kaya ngono. Padahal kuwi mung bangku ngene lho. Wis. Lho nuwun sewu. Niki mantun ngeten, mboten langsung dinum. Terus menjaga kebersihan damel mijik. Wong edan kuwi. Ayo ganti. Nggih. Dudeke pisan apa? Mboten pun. Jane yo ora jane. Jane yo curah, jane yo ora jane. Sajake seneng guyon, sajake. Seneng guyon, seneng guyon. Nggih, ning sewu ki Demang. Jajane kari. Dayu da. Da. Wonten dawuh Demang. Delok le dekek kene le. Mosok Jogoboyo karo Demang karo Pak Demang mau suguhi horok-horok. Kersane awet, ngobrole kersane enak. Kersane awet piye aku tahu tuku ngene iki tamplok dudu aromane. Lah napa bantal goblok. Kang guri iki rupane meh padha rupane. Meh padha karo perjen. Kembar. Sita anake Warti, sita anake Salam. Apa nek? Apa nek? Kuwi nek ganggu aku gune. Mboten jauh iki. Muri. Wis tak jauh. Siapke Pak Jogobaya mbok menoh dar. Sampun repot-repot, sampun. Nembe mawon kok sampun matur pun. Tulung sampun. Sing citake ditokke. Sampun lah mboten sak repot-repot aku men. Apa? Monggo, pun kecake. Are ngetokke mantan. Nggih. Bantal teles kae lho kon mimpi. Rumangsaku Jogobaya. Nggih. Sing sabar ngomong brayat kene. Nggih, kula nggih percaya kali jenengan. Lah iya. Nggih, sak liyane niku ngeten lho. Heeh. Sowan kula mriki niku sak liyane silaturahmi. Iya. Nggih, kepindho karo tok-toke nglaporke katentreman kaya ngono. Aku percaya. Sapa ya? Sapa ki? Gua piyambak. Kesupen Pak Terna. Gila kesupen jenengan niku ya. Tim sukses. Oh. Gene. Nggih. Kalian aku. Nggih, sinten. Kowe begot ta? Begot. Begot sinten? Sanes. Surata. Sanes. Surata dudu. Sanes. Sapa kowe? Alah. Jangan kesupen kali itu lo. Pangking tenan aku. Kali kau berjalan ngasto itu. Kelingan. Sopok. Kalo Sandiwono. Iyalah Sandiworo. Kene. Sanesan. Jenenge Sandiworo. Sandirono. Sandirono. Pinara. Pinara. Eh sini. Anu ketoknya ono perlu. Geng. Lu sewu lo katuan. Berapa pak lu gondore aja lu gongisar. Dur. Rasa ngisor boten mriki mawon. Iya. Enak apa? Enak kawigaten apa? Nggih, sepisan apa pengin dandakne untu? Untumu ra wis moga magik ta? Nggih. Boten perkawis menika. Enak apa? Sepisan nggih namung tilik kawin jenengan. Padha selamat. Nggih. Nggih. Kaping kalih kula niki. Susah apa teman? Susahnya apa no? Nggih. Perkara mendung sing nutupi dusun kula menika. Ngantos kula wedha sak menika ketok susah ngoten. Susah mboten Pak Demang? Ketoke susah. Lah nggih. Rupamu ketoke pirang-pirang dina ki susah. Susah kok. Ya mergo ra gablek apa-apa apa. Nggih. Nek niku nggih pancen nggih. Ya terus susahe apa? Mumpung ketemu Jogobaya, mumpung ketemu Ki Demang. Kowe maturana, anak kula niku rak meteng. Piye? Anak kula meteng, kula nyuwun pengasih. Tunggu dur. Ben kena. Coba. Piye? Eh? Anak kula niku meteng, anakmu meteng. Kula nyuwun pengadilan. Sapa to wong sing ngeteng anakku? Namun Ki Demang ingkang saged ngudari ruwet kula. Saged ngudari aib kula. Mboten sanes namun Ki Demang. Anakmu meteng, meteng. Nggih. Wis meteng. Sampun. Matur nuwun. Lho kok matur nuwun pripun to? Lah nek wis meteng ndang duwe putu to? Kudune matur nuwun to. Kok kowe njaluk kon ngudari iki enek ruwet rentenge apa? Sinten sing ngetengi anak kula niku lho Ki Demang? Lah sapa? Mboten ngertos. Ngertos mboten kula mboten suanteng kademangan to. Nah, nggih. Anakmu meteng. Terus kowe ngadep aku nyuwun pengadilan sapa to sing ngetengi anak kula niku? Lah kowe wis roh sing ngetengi. Mboten ngertos. Ngertos ya, mung kula urusi dhewe mboten usah kula meteng kademangan. Lho, ning kan anakmu mok tekoni. Nduk, sing berbuat karo kowe iki sapa? Terus bocahe dicekel dikorene njaluk pengadilan. Anak kula nggih mboten ngomong. Sapa A apa B nggih mboten. Lho, la kuwi entuke nang ndi? Mboten ngertos. Lah wek lu wong tuwa goblok. Ampun dikasar. Lah wong daerah lu kok ditekonke aku. Gunane apa kula milih sampean pian? Wong desa ku tumeblek milih sampean nek ning perkara rakyat iki kaya ngene ra iso ngadili. Gunane apa? Kalau kita yang sukses mbak abang Demang akan ngurusi uang matang ini wajah enak saya ampun serengan mungkin gak malah ruwet pikirannya iya neng bingung lagi uang daerah harus ngetengnya sampai uang daerah ya ras bakal tekor ini no kok tau rambut itu dewe no enak ini budar ini kaya bukan ngomak bingung kok lah aku mau jaro saya ngeteng anakmu lah melana kelanjutan pengajian aku raro yang duro aku kira raro seto malah patuh diri demang raro enggak demang kok yang ngerti toh saya ngeteng anakku enggak Pak Joro enggak anu suara boleh keras tapi pikiran tetap dingin iya kalau ngepon lo dem-demi perkara niku kompresi es menerong iya akeh men toh sing penting perkarane niki bisa rampung. Sak niki kula takoni. Nggih. Yeah. Sampeyan mriki niku enten napa? Alon-alon ngeten niki. Alon nang pengadilan anak kula niku meteng. Sopo to sing ngeteni anakku? Sik. Anakmu lanang apa wedok? Anu jeng iki. Yo wedok. Aku iki takon kok malah nesu. Aku takone yo. Wedok ta nek ora wedok pemeteng kok. Oh tadi anakmu wedok, saiki meteng. Meteng. Kowe ora ngerti sapa sing ngetengi. Mboten ngertos. Terus kowe teko ning gone Kademangan kene. Nggih. Njaluk perkara iki dirampungi karo Ki Demang. Nggih. Oh, ngoten lho karepe. Ngene wae. Nuwun sewu nggih. Niki Pak Sandirana sowan mriki niki ajeng ngrampungke perkara ampun dijak paben. Dadi anakmu meteng. Nggih. Ngene wae. Nuwun sewu. Wong panjenengan menika Demang. Demang sing duwe kewajiban gawe katentreman gawe madangke atine sing ayeme rakyat. Oke. Saya Pak Sandirana biyen niku tahu-tahu dadi tim sukses. Tim sukses. Nggih. Dadi mlebu kali iki Demang niku nggih pun mboten kurang-kurang. Lah niku ya kleru. Masang gambarku ning wit dipaku bathuk kowe. Suwe akhire. Lah wong pengen yo gambar sak pirang-pirang kok. Duit 20.000 ya geger. Pasono bulan. Kene iki sing marji keroyok karo liya. Wong masang nih. Tetel yo ben menen terang. Kae seketan kok 20. Lah seketan sing 20, 30 dipangan kuwi. Wong kae dem-demane seketan. Yo 50, nggih to 50 to masang gawar 50. Kulo kengkene wong kulo kae 20 yo budal ra apa-apa to. Oh lah. Oke entit-entitane karo sing mbok kake. Saniki kudu ngoten ana ono yo. Mula kuwi anakmu meteng. Lah nggih. Bisa nyenek aku sama jadi umni anakku meteng langki anak lo meteng meteng jawes lo kok dijawes di pengadilan rene langkit lo sopo sih ngetengi anak lo sing roh lo sopo udu roh orang roh roh orang roh roh lup lup lup mau meteng kok Demang kok duduk ke anu polisi ya raro woy udu roh sampe njaluk dirampungke mboten niki. Nggih, Pak Jokowi. Nuwun sewu kula tak melu urun-urun rembug niki. Muga-muga udar. Lah, anak sampean meteng sing ngetengi urung karuan sapa wonge? Nggih. Lah, sakniki sampean golek pertanggungan jawab. Nggih. Wadul tenggene Pak Demang. Nggih. Lah anak sakniki kula wangsuli pripun sampean lega napa mboten? Nggih, Sobi. Nggih. Sakniki ngeten. Ora. Ngeten mawon. Timbang bingung-bingung, sampean tutup tinutuh kalih Pak Demang. Sakniki perkara anak sampean sing meteng niku dijare ben lahir dhisik. Mengke perkara ragat kula. Pun digoleki bocahe. Digoleki bocahe nek pun sing ngetengi sapa digoleki sik. Nah. Engko nek wis petuk dirabekke. Ha. Ragate perkara ragat ampun was kula mengke sing nanggung. Sing ngragati laire, laire ya aku. Dadi mantene kula pun kudu sakuat. Rumakna iki. Pun. Ah, Pademang. Piye? Matur nuwun napa. Piye to Padang Lawangan sumilah pedhot wonten desa kula. Loh. Sesamenipun Allah nyapres kabeh, cangkemmu nyapres kabeh. Piye? Iya padang, wis padang. Sampun. Wis lega pikiranmu. Sampun. Ya wis temu apa bocah kalingan. Kowe kalingan. Nggih. Kalingan sampun. Jebul. Kalingan. Masuk Pademang. Ya, Pademang. Ya, jebul sing ngetengi anak kulo niku pun konangan. Sopo? Pak Jogobaya. Lamu arek gawe ruwet nek kademangan kok kaya ngono. Mbok kowe ngarep ngomong nek sing nyenengi. Sing mrawoso anake dem apa ki Sandirana kowe kok ngantek gawe gegere kademangan. Dadi si Jogobaya. Sampun. Marem atimu. Heh, mangerti mangerti. Lah kok tesaku ki piye? Lah kok kula niku pripun? Nggih. Lah kira yo paning ngomong ki wis ngerti to. Lho, sing dasarmu apa? Dasarmu apa kok kowe? Kula kali sampean niku wong liya, Bro. Yo, ora ana sambunge apa-apa. Heeh. Kok sampean wantun engko nek bayi lahir tak ragati, dadi manten tak ragati, nek ora ana apa-apa kali anak kula, ora mungkin to. Ora mungkin ya. Mongko dudu sana, dudu kadang. Dudu dulur, dudu dulur, dudu warga, warga kok wani ngragati kowe to, dadi manten aku sing ngragati. Nah, bayi lahir aku sing ngragati, bener. Butuhe dhuwit pira tak cukupi? Nek ora enek apa-apa ora mungkin. Berarti sing ngono kuwi Jogobaya akonono. Berarti sing ngetengi anak kula niku nggih sampean dhewe. Ngono kok salah. Kula matur nuwun, Pak. Kliru tampa, kliru tampa. Niki klintu penampi. Ora kliru, kliru to apa jeneng? Lah mboten, mboten. Karep kula niku mboten ngoten. Kula mboten tambah songo. Lho. Tambah. Niku karo ngapa? Salah tampa. Nggih, salah tampa kok tambah songo. Karepku dudu kuwi lah kok malah mbok gumuk kaya ngono iki. Dudu kuwi. Aku iki karepku goleke dalan padang. Alah, nyapa aku iso golek dalan padang dhewe. Nyapa sing dadi goleke dalan samono kok digoleke. Kene. Iya koni mawon kula matur nuwun. Sampeyan dasare ya wis ora duwe bojo, ngrabi anak kula ora apa-apa. Mas yo aku duduk, bojoku wis ora enak, bojoku wis mati. Ning ora bakal wong aku ki aparat desa. Aku ki nyatane, nyatane sampeyan sago ngragati laire dadi manten. Lho karepku kuwi ben padhang. Alah, iki lampune padhang. Akonono itu akonono. Ya koni melanteng. Nanti nang lakoni lakoni ngono nyapa to? Dadak isin karo aku. Jelas mboten kula. Lah piye nek ora apa-apa kowe ora mungkin gelem ngragati, gelem ngrabekne. Nggih, ngono. Aku ngerti iki. Apa? Nek ngaten carane pancen kula ngerti nek sampeyan kalih Pak Jorono niku pun Sandirana. Anu Pak Sandirana niki gendhus sagluku. Nang keliru aku. Balenono omonganmu. Cetok nek wong loro pun mojokke kula to. Lah kok aku mojokke kowe? Lah nyatane. Ya. Sampeyan nggih ngewangi Pak Sandirana. Ya. Sampeyan nggih melu nutuh kula yen aku ora nuduh. Lah berdasarkan fakta omongane Sandirana. Cetok nek pun pidak jempol gendhu sagluku pun kompromi antarane Pak Demang kalih Pak Sandirana. Alasamu? Angge men cajeng mojokke kula ben kula tanggung jawab ngenani anake Pak Sandirana sing meteng niku. Lah kok iso ngono? Lah niku nyatane. Nek ngoten sama gak mau Pak Demang ditemui gak? Mesti baik Pak Demang mau gue nutup lupi aku nama dia? Oh iya no tiba Pak Jogobaya yang lupa Demang jelas ini piye tau ini piye piye ini aku gak ilmiah ya bener karena ini aku aja ngebuat tapak tilas piye aku piye ngebuat tapak tilas mau ngasih berbuat ini wukono ini itu di gua tengkulo oh ayo ini aku lo gak matur mulu Pak Demang. Nah, dan nanti sampean kudu cocok. Cocok saiki. Matur nuwun bathuk muwi, Pak. Aku kira melu apa-apa. Sing bener ya Jogobaya kae sing tumindak. Kowe aja ngono lho. Mboten sampeyan iku. Ora iso wong kowe sing sago ngragati, sing sago pira biayane mok cukupi kok. Kowe enak pamprih karo anake Sandirana. Kok karep kula niku nggo jalan keluar kok. Jalan keluar niku ora mungkin aku. Kok sing kali Pak Sandirana supaya kula kan tanggung jawab. Cetone sampeyan niku sing berbuat pun, pun sageger, pun sageger. saniki pun sageger dirampungi sampean apa di Demang pun kula manut mawon kula manut mawon monggo. Kowe aja mencra-mencri. Kowe aja mencra-mencri. Kowe tegese rasa geger. Sing wis tanggung jawab arep ngopeni arek ragat iki Joko Boyo dudu aku. Wong dasar kula tulung ngolone. Dasar kula tulung apa Demang? Jebul. Damar mantung cinupet semanten mawon. Sakniki wis geger. Sakniki sing ngakoni Pak Joko Boyo napa Ki Demang? Lho, aku ki ra melu-melu. Lho, kira-kira Terus melu-melu. Mboten melu-melu, tetep melu-melu ngantur iki. Nek sampean mboten dengarkan iki. Sesuk-esuk iki. Jam 7 surat kabar pun gelar Demang karo Jogoboyo ngenengi anake Sandiyono meteng ora tanggung jawab. Cuk. Wong kula Joko Boyo kowe sing arep ragati akonono niku mergo kula ngkei dalan keluar. Dalane ora ngono kuwi wong kowe wis tanggung jawab, kowe sing arep ragati, kowe sing nyenengi anake Sandrono. Oh niku sampean dhewe. Sampean kowe iki sing syukuran koran-koran. Ben koran ben apa mawon pokok senes kula. Lho senes kula wong sesuk iki sing dilebokne Demang karo Joko Boyo. Lu isin sampean timbang kula wong, sampean sing kuwasa teng kademangan mriki. Ning kowe. Wah, sampean wis ora urusan kowe. Ngomong kalau anak-anak yang meteng saat ini bojone sing di raro ngono iki podo piye ya? Mbok ra isin ngerti kok sing ngetengi sapa nang ora ngerti lah kok ya goblok men kowe kuwi ora dalah kos lho kok sak ora kowe iki lho kok ya aku wis dalah ngapura gek iki lho wong piye kok ngantek koyo ngono lho kok ngantek ora roh iki lho piye apa kowe iki ora iso ngrasake apa piye. Ngene mbok. Eh, kabeh kedadian iki. Heeh. Mbok aja duka ya. Oga-oga, wis ora dhewe. Iki aja pinggir-pinggir ora rene lho kok koyo tak umprok ae. Lah jenengan iki medeni ya. Piye-piye no? Piye no omong karo si mbok no? Mbon mboten nesu. Wis ora nesu, saiki nek kowe blok aku gak nesu. Kahanan sing ngeten iki. Kabeh ngeten iki. Heeh. Niki sedoyo sing pirsa bapak. Ini besok kaya ngono apa saya kurang terima aku sampe ini gede. iki sok gregeten. Ya hatiku senang hatiku. Ya seneng ae sapa semua ora seneng. Wis to, wong iki janji sabar. Mesti enak. Mesti enak opo kolae? Oh, mesti enak pikolae. Wis saiki wis temu sing ngetengi anakmu wis ngerti aku. Ayo wis ngerti ya wis temu. Ngamuk. Ngerayu-ngerayu padine aku ben ora nesu. Lah nyapen wong urip pisan kok nesu-nesuan. Aib ning aibe dhewe. Ya, wis kebongkar. Lah ya mesti sing ngetengi anakmu ki wis ngerti aku. Aku ya wong. Mula wong sing sabar. Aku saiki seneng. Sabar. Sabar sabar apa? Sabar apa? Aku kok sabar karo dia puramu. Perkarane opo? Wong aku wis ngerti lho. Wis ngerti ya genah nek sampean ki wis ngerti, Pak. Rumahsamu kuwi anak mimi cilik wong anakmu dhewe kok kowe ki mentolo to, Pak? Pak. Aku sok gregeten aku. Sing mentolo ki sapa? Eh? Sing mentolo ki sapa? Candi kaya ngono ki sapa, Jajar? Ngantek kaya ngono ki sapa? Pak Demang karo Pak Jogobaya. Kok iso kok bocah iki muni? Sing ngertos bapak, mbok kapak ne. Mbok kapak. Hah? Mbok lho. Mbok kapak ne. Sik aku iki ora ngabang aku emang. Masa aku turu dhisik lindur aku. Kok pengen opo kurang trimo de bojo aku kaya ngene iki opo ora. Trimo. Lah ya ta, Pak. Kok kaya kowe iki padha karo nang kasur. Seneng aku. Aku ora kaya ngono ki. Aku terus mikir ya Allah. Kok nyapo, kok nyapo, kok nyapo? Kok nyapo ya Allah? Kok nyapo nel? Ini lho, lungguh kakak gak ini lungguh. Pak aku gak iso meteng ya. Pak ini cuma yang ngono, Pak aku megah aku dek ke yang ngono pisana bu Pak. Aku balik, nah wis toh. Desa tadi tuh kan. Lah balik nih gini, di. Aku kan omahmu wis didelno. Ora Pak, aku nek gregeten nanti kok itu sing tak keprok aku. Wis gak ketemu. Wong samber ndek. Wong wedo ora Jawa. Wong ngancuri wis ngerti. Pak Demang karo Pak Jogobaya sing ngetengi anakmu. Oh, wis tok sabar dulek ketenan kowe. Wati sakmono dikepro ning ndas. Iya, iya. Men, kok enteng. Mimi cucu. Wedok randalan Pak Demang ya ngono padha ae Pak Jogobaya padha ae ngeteni anakku ra tanggung jawab lho aku kaya kena dosa ya ngoso aku turu lindir ya aku dhisik turu nang amben kae roro ning lemah iki masa ceblok masa ceblok kaya kleru ning kene kanti ora mungkin tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi sing berbuat Pak Demang karo Pak Jogobaya jelas tenan eh sebelakno kendangmu